Konsultasi Syariah. Apabila terlambat membayar zakat fitrah? Pertanyaan: bagaimana jika ada yang terlambat membayar zakat fitrah? Atau ada yang kelewatan, tidak dibayarkan zakat fitrahnya karena tidak tahu? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Zakat fitrah dinilai sah sebagai zakat fitrah apabila dibayarkan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, dan jika terlambat, hanya berstatus sebagai sedekah biasa. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat, maka zakatnya diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Lalu bagaimana dengan mereka yang terlambat membayar zakat fitrah? Jika itu dilakukan dengan sengaja, statusnya berdosa. Namun jika tidak sengaja, tidak ada dosa. Hanya saja, dia tetap wajib membayarkannya sebagai qadha zakat fitrah. Asy-Syirazi mengatakan, jika ada orang yang mengakhirkan pembayaran zakat sampai keluar batas waktu hari itu, maka dia berdosa dan wajib qadha. Karena zakat fitrah adalah hak harta yang menjadi kewajibannya dan memungkinkan untuk dia tunaikan. Karena itu, tidak gugur dengan keterlambatan waktu. Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab. Keterangan lain, disampaikan An-Nawawi, tidak boleh mengakhirkan zakat dari waktu yang ditetapkan di hari raya. Dan jika ada yang mengakhirkan, maka dia bermaksiat, yaitu berdosa, dan wajib mengqadhanya. Dan para ulama Syafi'iyah menyebutkan, tindakan mengeluarkan zakat setelah keluar waktu sebagai qadha. Al-Majmu' Syarah Muhaddab. Demikian, Allahu A'lam.